Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kembali mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Asy-Sya'rawi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai kepada ayat 111 surat Al-Imran juz ketiga yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara summa la yunsarun. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan jiwa para ahli kitab yang sadar dan akhirnya memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa jangan pernah merasa khawatir, yaitu untuk orang-orang ahli kitab yang memeluk Islam, beragama dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir terhadap berbagai tantangan-tantangan dari para kaum Yahudi atau Nasrani yang mencoba untuk mengganggu mereka. Karena seluruh usaha mereka untuk mengganggu, apakah itu orang Muslim ataupun orang-orang ahli kitab yang memeluk agama Islam, itu hanyalah merupakan gangguan-gangguan kecil saja yang sebenarnya tidak perlu diperhitungkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain daripada gangguan-gangguan celaan saja. Allah mengatakan la yadurrukum. Allah membuka ayat ini dengan kata huruf lan. Lan itu untuk menunjukkan suatu keadaan yang tidak akan pernah terjadi. Lan, tidak akan pernah maknanya. Lan tanalul birra, tidak akan pernah kamu mendapatkan kebaikan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak akan pernah mendapatkan darah ataupun daging dari hewan yang kamu sembelih, ketika Allah menjelaskan dalam hadis yang ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penyembelihan. Nah, di sini Allah mengatakan la yadurukum, bahwasanya orang-orang kafir itu, orang Yahudi, orang Nasrani, tidak akan pernah akan dapat yadurukum, memutaratkan kamu. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa ada perbedaan antara kata yadurru dengan aza, mudarat atau aza. Perbedaannya adalah kalau mudarat itu maknanya adalah gangguan yang sifatnya sangat menyakitkan dan memberikan bekas yang mendalam, trauma yang berkepanjangan, itu bisa disebut dengan mudarat di dalam bahasa Arab. Akan tetapi kalau disebut dengan aza, yang maknanya adalah gangguan, itu adalah suatu gangguan yang sifatnya kecil dan berakhir pada saat-saat tertentu. Jadi tidak terlalu besar gangguan itu dan ada masanya dia akan berakhir. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu sifatnya hanyalah sekedar aza saja. Gangguan kecil, bukan bersifat mudarat. La yadurukum illa aza. gangguan mereka itu bukanlah dapat memudaratkan kamu kecuali hanya dalam bentuk gangguan-gangguan kecil yang sebenarnya tidak perlu terlalu diperhatikan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang ahli kitab yang memeluk agama Islam dan sedikit merasa khawatir tentang dampak akibat mereka masuk agama Islam ini yang akan dilakukan oleh kaum-kaumnya yang terdahulu. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang gamblang tentang bagaimana kondisi orang-orang yang dengan rela memeluk agama Islam. Yang jelas kalau di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat dinnas, kamu adalah sebaik-baik manusia yang diutus kepada manusia untuk menunjuki manusia. Maka apabila orang-orang ahli kitab sadar dan memeluk agama Islam, maka termasuklah mereka orang-orang yang terbaik daripada manusia, yaitu orang-orang yang akan selalu melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk lebih mempertajam kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, maka di studio sudah ada bersama kita Ustaz Syafiar. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, perdana dalam pembahasan kita ini ada munasabah ayat dengan ayat sebelumnya, ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan di antara manusia umat-umat yang lain, yaitu memiliki tiga misi. Yang pertama, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan menyerukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 111 di sini adalah penekanan sebagaimana yang Ustadz Perdana sampaikan, di mana ahli kitab jikalau mereka itu berpegang kepada kebaikan dan misi yang tiga ini, niscaya mereka termasuk orang-orang yang mukmin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lan yadurrukum illa adzan. Mereka sekali-kali tidak dapat membuat mudarat kepada kamu, yaitu orang-orang yang fasik, kan begitu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang denganmu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwasannya orang yang fasik daripada ahli-ahli kitab, yang merana mereka itu beriman kemudian melakukan kefasikan, maka mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Sementara apa yang diketemui sekarang nih, Ustaz? Ya. Banyak orang yang melakukan kebaikan kemudian disindir, dihina dan sebagainya. Jadi istilahnya yang biasanya orang sholat 5 waktu sehari semalam itu jamaah di masjid, no, konon dikatakan kan biasanya orang-orang pinggir jalan soalin lah dan sebagainya lah, kan begitu. Ah ini payah, jadi kecil hatinya. Dalam masyarakat juga dikecilkan. Yang baik juga untuk ini, inilah ciri khas di mana orang fasik itu selalu merongrong, mengganggu, kan begitu. Satu pandangan buat kita ini mungkin ketika kita melakukan tiga misi yang pada ayat 110 Allah nyatakan, maka kalau kita ingin menjadi umat yang baik, maka hendaklah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan keimanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi kita jumpai orang yang fasik ini, kan itu yang saya katakan tadi, Ustaz. Orang yang fasik dia akan berbalik. Iya. Gini, inilah fenomena yang ada. Ini sekarang ngejar-ngejarnya, Ustaz, di lembaga pendidikan kita sangat luar biasa. Lembaga pesantren lah gitu kan. Ada pimpinannya yang lurus. Nah, kan? Kemudian yang membelot guru. Sekarang pimpinan yang tak bagus tapi merasa bagus, kan begitu, Ustaz. Kemudian guru-gurunya pada cabut. Ini satu permasalahan yang fenomenal yang sekarang kita jumpai sekarang. Ya. Jadi bagaimana kita mendudukkan satu permasalahan ini kepada ayat, sebetulnya orang yang fasik itu pasti yuwallunal adbar, yuwallukumul adbar. Mereka pasti akan membalik. Iya. Apakah dapat dikatakan orang yang membelot dari pesantren itu orang fasik, Ustaz? Iya. Iya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat 111 ini dalam konteks yuwallukumul adbar, yaitu orang-orang yang berpaling ke belakang dan melarikan diri. Ini sebenarnya khusus untuk kondisi di dalam medan peperangan. Ya. Jadi Allah ingin menjelaskan di sini bahwa walaupun orang-orang kafir itu mereka nampaknya bersemangat ingin memerangi kamu dengan mempersiapkan seluruh kekuatan yang ada, akan tetapi ketahuilah bahwa mereka itu sebenarnya tidak punya keberanian yang cukup besar untuk menyerang kamu. Sehingga pada saat nanti berhadapan, Allah menggambarkan di sini yuwallukumul adbar. Mereka itu akan lari ketakutan. Karena memang pada dasarnya mereka itu tidak punya pegangan yang kuat. Jadi, kalau dikaitkan tadi dengan apa yang Ustaz katakan bahwa sebenarnya orang-orang fasik sendiri adalah orang-orang yang sebelumnya. Fasik itu artinya secara bahasa adalah kulit kurma itu yang tipis-tipis itu yang lepas dari dagingnya. Itu yang disebut dengan fasak. Ya, terlepas kulit dari dagingnya, artinya sudah tanggal, tidak lagi bersatu. Nah, orang fasik itu digambarkan oleh Allah dengan orang-orang yang berpegang kepada agama, akan tetapi kemudian karena menganggap dirinya hebat, maka dia kemudian mencoba untuk meninggalkan agamanya, sama seperti kulit halus kurma itu lepas atau lekang dari buahnya. Jadi fasik yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran itu adalah orang-orang yang mencoba untuk mencari satu tambatan lain, mencari satu pondasi lain yang dianggapnya lebih kuat dengan meninggalkan ajaran agama, padahal sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat fatal sekali. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sebenarnya memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana seorang muslim itu harus tetap punya kepribadian yang kuat. Karena memang di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tadi Ustaz Safir sudah menjelaskan sedikit bahwa satu fenomena yang muncul di dalam kehidupan masyarakat kita ini, bahkan hampir sebagian besarnya, adalah pada saat seorang muslim melaksanakan ajaran agamanya, dia dianggap kolot, dia dianggap tertinggal. Pada saat dia mungkin rajin untuk salat berjemaah, dia dianggap adalah orang-orang dahulu gitu. Hanya orang dahulu saja yang rajin salat berjemaah ke masjid. Sedangkan sekarang ini sudah jarang sekali. Satu hal yang harus diperhatikan, di dalam ayat 110 Allah sudah benar-benar menjelaskan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa posisi kamu umat Muhammad itu adalah sebaik-baik manusia. Dengan syarat apa? Kamu akan muncul menjadi seorang yang terbaik apabila ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Ada tiga syarat ini: amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi pada saat seorang muslim berpegang kepada yang tiga ini, jadilah dia seorang muslim yang tangguh, seorang muslim yang militan, seorang muslim yang best of the best, yang terbaik. Jadi apapun cerita orang kuno lah, tradisionalis lah, orang ketinggalan lah, orang yang tidak, tapi kalau tetap dia melaksanakan yang ketiga ini, maka itulah hal yang terbaik yang pernah dia lakukan. Bahkan Allah melanjutkan keterangannya, walau amana ahlul kitab bila kana khairal lahum, orang-orang ahli kitab sendiri seandainya mereka beriman, itu lebih baik dan lebih utama bagi mereka. Bukan maknanya dengan menjauhkan diri dari agama itu kita muncul menjadi orang yang terbaik, bukan akhirnya mengacau-ngacaukan pemahaman-pemahaman agama itu. Dari orang yang mau rajin mau salat, tiba-tiba dikacau-kacaukan pemahamannya bahwanya tidak perlu harus rajin-rajin salat, itu bukanlah menjadi satu yang terbaik, akan tetapi malah menjadi satu keburukan dan akan dapat membuat ajaran agama ini semakin rapuh akibat pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu. Jadi jangan pernah merasa takut dan merasa ketinggalan pada saat kita melaksanakan ajaran agama. Allah sudah jelas-jelas di dalam ayat 111 ini, wa iyuqatilukum yuwallukumul adbar, kalau mereka mencoba untuk memerangi kamu maka mereka akan mundur ke belakang. Sumala yunsarun. Nah, inilah yang menarik dari penutup ayat ini. Kemudian la yunsarun, mereka itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Allah di dalam ayat ini memakai redaksi summa, bukan fa. Fa dan summa punya makna yang hampir sama, tapi kedalaman maknanya yang berbeda. Kalau Allah memakai fa, itu maknanya maka, sesuatu yang akan terjadi itu dikaitkan dengan maka, sesuatu yang telah terjadi akan dikaitkan dengan apa yang telah terjadi, dikaitkan akan dengan apa yang akan terjadi. Akan tetapi dengan memakai kata fa, fa ya'lamun misalnya, maka itu maknanya sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang, akan tetapi tidak selamanya. Kalau dipakai summa, kemudian itu menunjukkan itulah hal yang berketerusan, terus-terusan akan terjadi. Artinya di dalam ayat ini Allah menjelaskan summa layunsarun, orang-orang kafir itu selamanya. Di sinilah makna summa itu. Summa selamanya tidak akan pernah mereka itu akan mendapatkan pertolongan. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah memberitahukan dengan secara gamblang dan jelas bahwa bagi orang-orang yang mencoba untuk mengacau-ngacaukan agama ini, agama Islam, bagi orang-orang yang mencoba untuk melepaskan diri daripada ajaran agama, maka Allah sudah memberikan satu janji atau satu peringatan yang keras bahwa orang-orang seperti ini la yunsarun, mereka selamanya tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, orang yang hanya mendapatkan pertolongan adalah orang-orang yang mau melaksanakan ajaran agama ini. Orang yang mendapatkan pertolongan bukanlah orang yang bukanlah orang yang tidak melaksanakan salat secara rutin, tapi orang yang mendapatkan pertolongan adalah orang yang selalu salat secara rutin. Bukanlah yang mendapatkan pertolongan orang yang mengatakan tertinggal dengan memakai suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Akan tetapi orang yang mendapatkan pertolongan adalah orang yang selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan bangsanya. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan-kebaikan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan akan memberikan bantuan kepada orang-orang seperti ini. Mungkin ada tambahan sedikit lagi yang perlu diperhatikan di sini, Ustaz, adalah bahwasannya orang yang masih penuh dengan istiqomah, iya, konsekuen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun rintangannya, hambatannya, dia pasti akan berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dia tercabir dan berpecah diakibatkan ada kefasikan di dalam satu kubu dan sebagainya, dan dia berjalan apa adanya. Iya. Mungkin dalam sebuah ilustrasi yang sederhana bisa kita gambarkan bahwa ibarat kereta api yang sudah disediakan relnya. Inilah orang-orang yang istiqamah. Artinya apa? Kereta api itu kalau tetap berjalan di relnya, itu pasti akan sampai ke tempat. Walaupun mungkin ada satu saat itu yang harus sedikit terhambat karena bertemu dengan kereta api lain. Akan tetapi pasti sampai. Kalau ternyata dia mencoba keluar dari jalur rel yang sudah disediakan, selama-lamanya dia tidak akan sampai ke tempat tujuan. Dan kemungkinan yang paling besar adalah akan terjadi kecelakaan sebagaimana bisa kita lihat dengan kondisi sekarang ini. Jadi seorang mukmin itu kalau berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan mendapatkan bantuan dan akan mendapatkan pemantauan langsung dari Allah, dan akan disampaikan Allah ke tempat tujuan. Akan tetapi kalau dia mencoba keluar dari hidayah Allah, rel hidayah Allah, maka dia tidak akan pernah sampai kepada kebaikan, dan orang seperti ini hanya akan menjadikan dirinya celaka dan orang lain juga menjadi celaka. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin inilah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang jelas sebagai inti pembicaraan kita, seorang muslim harus punya keteguhan dan kekokohan jiwa. Pahamilah dan yakinilah bahwa pertolongan Allah akan selalu Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berjalan di atas jalannya. Dan jangan pernah merasa takut terhadap gangguan dan rongrongan dari luar, karena kita melaksanakan agama, karena Allah mensifatkan gangguan ini hanyalah gangguan-gangguan biasa yang sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Syafiar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian pendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.